Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi nggak ngakali tukang daan karena dari jauh dan saya lihat beliau sudah meninggalkan dunia hitam, sudah masuk ke dunia putih saat ini. Rambutnya maksudnya kiri kanan gitu ya. Yang kami hormati Ibu Ketua IPAT, Ibu Osye, mudah-mudahan diberikan kemampuan Allah untuk bisa menjalankan amanah. Rupanya anggotanya paling besar di Indonesia, Ibu ya. Sama dengan jumlah pemilih di Jawa Barat. Boleh jadi rebutan Ibu Osye nih di musim politik. Dan Bapak Ketua ini atau INI menyebutnya, ya, Pak Irfan, kemudian Pak Herdi sebagai Ketua IKANO Unpad ya Pak ya, dan Pak Heri Ketua NMI. Yang berbahagia, Bapak Ibu semua yang hadir di majelis taklim bulanan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Betul Kang Daan, ini judulnya borongan memang. Tetapi insyaallah Quran itu jami' mani. Walaupun ini borongan, ayatnya itu kadang-kadang cuma satu mencakup semuanya. Tapi beberapa ayat mungkin bisa menjadi rumusan untuk menggabungkan tema yang sangat penting ini. Bismillahirrahmanirrahim. Beragama, berkeluarga, dan bekerja. Ini harus ditemukan dulu titik temu dan standarnya. Sebab kalau tidak ketemu, jadi masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Misalnya, banyak ibu-ibu di kota-kota besar itu mendidik anak perempuannya khususnya, nak, nanti kalau kamu sudah besar, kamu menikah, jangan menyusahkan suami ya. Banyak gak ibu-ibu yang mendoktrin begini? Hah? Maksudnya apa kira-kira itu? Kamu harus kerja, kamu harus berpenghasilan gitu ya. Tanpa terasa ini kemudian mendarah daging di jiwa anak sampai akhirnya jadi notaris kira-kira begitu. Nah, tanpa disadari, apalagi ketika anak kurang mendapatkan asupan pendidikan, akhirnya dia bekerja keras. Ini fenomena ya, walaupun jodoh di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Fenomena ya, gadis-gadis yang lambat menikah akibat tuntutan-tuntutan karir atau yang sudah terlanjur menikah dengan tingkat survival yang tinggi si perempuan ini kadang-kadang jadi memanjakan suami. Nanti kalau udah mulai umur kepala 4, kepala 5 mulai terasa. Kuliah anak gue yang bayar. Listrik gue, gitu ya. Air gue. Yang sejak awal memang perempuan super duper yummy ini dicetak oleh orang tuanya untuk menjadi seorang perempuan yang diharapkan tanpa diarahkan bagaimana seharusnya menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri. Yang di sini butuh pengorbanan. Nah, rupanya doktrin keluarga ini kalah dengan doktrin bekerja. Ini yang saya bilang, kalau enggak ketemu, maka dalam perjalanan hidup seseorang akan terjadi banyak goncangan. Nanti kembali ke agama. Nah, di agama pun kalau dia tidak mengerti, akhirnya dijadikanlah agama hanya sebagai sarana untuk mengobati kembali perasaan yang terluka. Hidupnya yang sudah terlanjur jauh, tapi tidak sampai kepada substansi beragama itu sendiri. Walhasil keluarga sudah terlanjur pecah. Walhasil anak sudah terlanjur besar misalnya. Nah, pada kesempatan berbahagia ini, mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai dari beragama. Kalau kita bicara agama, sebetulnya apa hidup beragama itu? Baik, kalau kita mau telusuri sebetulnya apa yang disebut dengan agama itu, lihat kitab sucinya. Jadi kira-kira begini, otentitas sebuah agama, apa artinya kebenaran sebuah agama, itu diukur dari apanya kira-kira? Ya referensi utamanya, kitab sucinya. Contoh, ini dari zaman Khalifah Al-Ma'mun, dibuatlah diskusi lintas keyakinan. Khalifah kemudian menawarkan kepada Rabi Yahudi untuk masuk Islam, lalu dia menolak. Beberapa tahun kemudian, si Khalifah, sang Khalifah Al-Ma'mun ini, menjumpai si Yahudi yang menolak, Rabi Yahudi yang menolak jadi Muslim ini, tiba-tiba sudah menjadi ulama fikih. Kagetlah Khalifah, Rabi Yahudi, gimana ceritanya Anda kok tiba-tiba jadi ulama fikih? Oh begini Khalifah, sejak engkau tawarkan aku, terus terang di dalam pikiranku, aku melakukan pencarian. Pencarian yang ingin ku cari adalah mana agama yang paling benar di muka bumi ini. Apa yang kamu lakukan? Ya, saya cari referensi masing-masing agama. Jadi beragama itu bukan sesuai selera hati. Beragama itu enggak ngarang pakai akal pikiran. Beragama itu bukan harus selalu disesuaikan dengan keadaan, tidak. Harus ada referensinya yang paling valid. Apa yang Anda lakukan, kata Khalifah? Ya saya bacalah kitab suci Taurat, saya bacalah kitab suci Injil, dan saya baca semua kitab suci Al-Quran. Sebetulnya saya sudah menemukan, tapi saya ingin cross-check agama mana yang paling benar, bukan persepsi saya. Saya sudah tahu yang benar menurut saya setelah saya kembali kepada referensi utama daripada semua agama itu. Apa yang Anda lakukan? Saya tulis ulang kitab suci Taurat, saya tambahkan dan saya kurangi isinya. Lalu saya cetak dan saya jilid, saya jual ke sinagog Yahudi. Ternyata para rahib menerima dan membelinya. Ya, saya jual kepada mereka. Begitu juga Injil, saya tulis, saya tambah dan saya kurangi. Saya jual ke gereja, pendeta juga membelinya. Tapi ketika Quran saya tambah dan saya kurangi, semua masjid menolak. Dari sini saya tahu inilah agama yang benar karena sumbernya masih orisinal dan semua umatnya bisa menguasai dan menghafalnya. Saya tadi dipanggil ulang untuk syuting Hafiz Quran. Setelah dulu tahun 2013, saya ingin menggerakkan bangsa ini lewat sumber ilmunya yang paling benar menurut keyakinan kita sebagai Muslim. Sehingga setelah acara Hafiz Indonesia itu, merebaklah lembaga-lembaga Tahfidzul Quran. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu sejarahnya, hubungan saya sama Pak Boy, Ketua Panitia, bisa menghadirkan saya ke sini, ya karena kita membuka cabang sekolah Hafiz Quran di Bandung ini. Dan beliau salah satu wakif yang mewakafkan rukonya untuk sekolah Hafiz Quran. Baik. Jadi, otensitas sebuah agama diukur dari referensi utamanya atau kitab sucinya. Nah, begitu juga ketika kita ingin berislam. Ukuran kita berislam adalah lihat sumber Al-Quranul Karim sebagai referensi utama untuk beragama. Jangan katanya-katanya. Sampai di sini. Bagaimana cara memahami Al-Quran sebagai sumber kehidupan agar hidup kita secara agama menjadi benar? Kita bicara metodologi. Kalau ingin hidup beragama dengan benar, memahami agama dengan benar, lalu kembali kepada kitab sucinya, saya ingin beritahukan bahwa salah satu tujuan utama diturunkannya Al-Quran adalah untuk dijadikan hidayah. bukan sekedar dibaca, bukan sekedar difahami, bukan sekedar dihafal. Memang untuk diamalkan, tapi untuk bisa mengamalkannya harus ada yang namanya istikhrajul hidayah. Harus bisa mengambil nilai-nilai hidayah yang ada di dalam Al-Quran. Barulah kita bisa beragama dengan benar di sini. Baik. Saya ingin katakan tiga macam hidayah di dalam Al-Quran. Kalau ingin beragama dengan benar. Kok saya dari tadi mengulang yang benar, benar, benar. Saya pernah terinspirasi oleh tafsir Al-Azhar-nya Buya Hamka ketika menafsirkan surah Al-Asr. Demi masa, ya. Demi Al-Asr. Ini saya lihat ibu-ibu NM ini luar biasa. Enggak ada yang putih rambutnya di sini saya lihat. Ya, warnanya warna apa hijabnya ini? Pastel ya. Gold. Oh. Enggak ada yang hitam, enggak ada yang putih rambutnya saya lihat di sini. Ketutup lah ya. Demi masa. Maksudnya kenapa ada urusannya sama rambut tadi dari sana ke sini tadi itu jadi keseret. Menggambarkan tentang perjalanan masa. Perjalanan usia. Yang kita gunakan saya sendiri kepala lima ini enggak terasa kalau nyisir rupanya udah banyak washta ala ra'su syaiban. Rambut itu sudah mulai menyala dengan warna putih gitu. Artinya sudah banyak waktu yang kugunakan. Tapi yang menarik cara pandang Quran sebelum kita berbicara detail tentang bekerja dan berumah tangga, Quran mengatakan bahwa innal insana lafi khusr. Mayoritas yang namanya manusia itu sedang berbondong-bondong menuju lembah kerugian, majority. Jadi dari sudut pandang waktu, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dekade, abad, sampai ke milenium. Dari sudut pandang ini, kata Allah, mayoritas manusia dalam keadaan merugi. Dan kerugiannya bukan kerugian kecil, lafi khusrin, bentuk nakirah. Kerugian besar. Saya kira kita lihat teman-teman alumni kampus ya. Saya juga kalau lagi reunian ini ngelihat perjalanan hidup teman-teman kemana arahnya. Ada yang masih utuh, ada yang sudah berantakan. Ada yang sedang merangkak dan ada yang sudah sukses. Padahal kita sama-sama menjalani hidup ketika dari sekolah dulu. Tetapi penilaian secara garis besar umumnya manusia dari sudut pandang penggunaan waktu dalam keadaan kerugian besar, bukan kerugian kecil. Karena terkait masalah waktu yang tidak pernah bisa diulang kembali dan menuju akhirat yang tidak bisa di-stop. Dan semua akan ada reward dan punishment-nya. Illa. Kecuali. Ada sedikit orang ini berarti tidak majority yang tidak rugi menjalani hidupnya. Siapa dia? Orang benar yang mengerjakan yang benar, yang mengajarkan yang benar, dan bersabar bersama yang benar. Coba kita ulangi. Siapakah orang yang tidak merugi itu? Orang benar, mengerjakan yang benar, mengajarkan yang bersabar bersama yang benar. Jadi kalau kita bercanda kan kadang-kadang udah dah, gue capek dengan cara hidup itu, gue mau jadi orang benar gitu kan. What is orang benar? Dari sisi agama nih. Mau lurus kembali menjalani hidup. Dari sisi agama, dari sisi waktu. Orang benar adalah alladzina amanu. Kalau Anda mau cari orang benar, hari gini susah gak cari orang benar. Apalagi di tahun politik, mana yang benar? Susah gak nyari mana yang benar ini? Gak susah ya? Gampang sebetulnya kalau kita sudah punya pegangannya, panduannya. Illalladzina amanu. Itulah orang benarnya. Yang mengerjakan yang benar gimana? Wa amil salihat. Mengajarkan yang benar yang mana? Wa tawasau bil haq. Saling mewasiati soal yang hak. Bersabar dengan yang benar yang gimana maksudnya? Kan ada tipe oportunis. Oportunis itu berarti tumis campur opor gitu ya. Yang hidupnya seringkali terombang-ambing atau mungkin mix terus hidupnya. Bersabar bersama yang benar adalah watawaso bil hak. Saling menasihati, saling bersabar, bertahan bersama kebenaran. Yang ukuran tadi iman, amal saleh, dan standarisasi hak, kemudian bersama dia kita harus bersabar. Itu yang saya kagum dari tafsir Buya Hamka, di tafsir Al-Azhar itu. Dan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya anjurkan untuk membacanya. Kalau Quran itu melestarikan bahasa Arab, maka tafsir Al-Azhar itu buat saya melestarikan bahasa Indonesia yang asli di situ. Dan setiap kita bisa memahaminya, karena Buya Hamka ketika menulis tafsir itu tidak menunjukkan kejeniusannya. Saat beliau menulis tafsir Al-Azhar itu, yang dibayangkan adalah jamaahnya yang awam, yang sederhana cara berpikirnya, bagaimana cara memahami kitab hidayah Al-Quran itu. Sampai di sini. Jadi kita sudah mulai menemukan standarisasi kebenaran ini. Sebab kalau tidak, saya punya teman waktu kecil, Bu. Bapaknya salah doktrin. Nah, hidup ini tidak akan dihargai orang kalau kita tidak kaya raya atau kita tidak punya pangkat. Rupanya itu mendarah daging, enggak ada agama diajarkan oleh ayahnya di situ. Karena bagi ayahnya ukuran kemandirian itu bukanlah ketika bisa bangun sholat subuh sendiri, ketika mendengarkan azan langsung berangkat ke masjid, Quran itu tidak perlu disuruh, sholat ketika sudah waktunya harus dikerjakan, kalau ada kemungkaran harus segera dilarang. Tidak itu yang ditanamkan di rumah. Mandiri itu adalah, apalagi anak perempuan juga kalau ditanamkan dengan nilai-nilai seperti itu, jangan nyusahin suami, malah istri yang susah kalau kayak begitu nantinya. Karena istri cenderung mendapatkan suami yang manja. Suami yang akhirnya entah uangnya kemana-mana karena sudah dibayarin oleh istrinya. Notaris pula istrinya. Ini bukan di sini yang saya ceritakan, jadi gak ada bocoran tentang ibu-ibu di sini. Ini saya cerita tentang yang di sana. Jika saya bertanya berapa perbandingan prosentase antara ibu dengan bapak, ternyata terbukti. Memang banyakkan ibu-ibu. Jadi notaris itu. Baik. Ketika itu didoktrinkan, ini anak seusia saya. Saya pulang dari pesantren, kuliah, ya tetaplah jadi guru ngaji. Tapi saya masih terus menanamkan dalam jiwa saya, guru ngaji is the best, gitulah pokoknya. Sumbernya apa? Al-Quran. Dunianya, ah itu dia masalahnya. Makanya berkat jadi ustadz itu. Tetapi demi Allah, saya pernah didoktrin oleh ayah saya begini. Bakhtiar, kalau kamu jadi pemain bola, paling umur kamu 35 tahun sudah gak dipakai lagi. Saya hobi bola dulu, dan lapangan-lapangan Jakarta di klub saya sudah bermain. Dan saya pernah tidur siang bareng sama ayah saya karena gak dibeliin bola, mimpi. Saya salto, cetak gol, yang saya tendang bapak saya di samping saya. Itulah tahun pertama saya dibelikan bola Mikasa itu. Bangga sekali. Tapi setelah itu dia doktrin, nah, kalau kamu jadi orang berilmu, demi Allah nih, sampai sekarang itu menancap di hati saya. Kalau kamu jadi ulama, ayah saya seorang pelaut, nenek moyangku, seorang pelaut. Karena saya aslinya orang Solo, Sulawesi maksudnya, dari selatan. Kalau kamu jadi ilmuwan, kalau kamu jadi ulama nak, hidupmu bermanfaat, ilmumu bagi orang lain. Ayah saya cuma tamatan sekolah rakyat, tidak berpendidikan tinggi. Bahkan kamu meninggal dunia pun, ilmu kamu nak masih bermanfaat bagi orang lain. Tuh kata ustadz di masjid tadi yang bapak tahu. Terus terang buat anak saya, buat saya ukuran SMP dulu, dinasihati seperti itu terlalu berat. Tapi mungkin karena ketulusan doa ayah. Saya mau nanya dulu, mana yang sering doakan anak? Ayah atau ibu? Yang sering doain anak? Yang sering peluk anaknya begini, sini sayang, peluk. Lalu dibisikkan dengan kata sayang di telinganya. Bapak-bapak sering gak, Pak? Betapa keringnya hati ayah yang seperti ini. Garingnya perasaan anak di hadapan ayah kayak begini. Ayah begitu biasanya produsen kebenaran. Anak adalah produsen kesalahan. Ini ayah kurang gaul kayak begini kata anak-anak gak asik. Isinya cuma tekanan dan perintah. Jadi saya mau cerita, bahwa ketika ayah saya mendoktrin seperti itu, terlalu berat bagi saya, tapi mungkin seperti doa para nabi. Kalau kita lihat doa para nabi di dalam Al-Quran terhadap anak, umumnya itu doa ayah semua. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, itu kan doanya Zakaria. Rabbi habli minas salihin, doanya Ibrahim alaihissalam. Ayah semua yang berdoa, bukan bunda. Ini membawa keseimbangan ya di dalam rumah dan pekerjaan nantinya. Mulainya dari hal yang sangat substantif yang ingin saya bawakan. Bahkan orang yang paling saya banggakan seumur hidup saya sekarang, saya jadi guru ngaji. Walau sampai sekarang ternyata berat banget jadi guru ngaji dan belum sampai pada level guru mengaji. Ini saya pegang betul hadis ini. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, sebaik-baik karir, sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya pada orang lain. Perih, susah saya pegang betul karena saya tidak ingin kebenaran itu berdasarkan logika saya. Saya tidak ingin kebenaran itu berdasarkan apa kata orang. Saya tidak ingin kebenaran itu apa yang sudah disepakati oleh jutaan manusia. Bagi saya, kebenaran adalah apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, walau semua orang mengatakan itu salah. Ini beragama. Ini prinsip dalam beragama. Kebenaran itu adalah qala Allah wa qala Rasulullah. Walaupun resikonya para nabi harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan rezim yang tidak menginginkan adanya ini. Kembali, itu beragama. Ketika masuk ke dalam rumah, terus terang orang yang saya paling banggakan dalam hidup saya adalah ibu saya sendiri. Saya mau tanya, siapa di antara ibu dan bapak yang bisa ngaji sampai khatam di tangan ayahnya sendiri atau di tangan ibunya sendiri? Angkat tangan. Bisa baca Quran sehingga tidak buta aksara Quran, diajar langsung oleh bapaknya sendiri atau ibunya sendiri. Ada gak, Bu? Alhamdulillah, Pak Boy, Pak Tua ya. Bapak ibunya ustadz atau ustazah, Bu? Bukan? Ya, sekarang saya mau nanya. Siapa yang anaknya bisa baca Quran dan khatam di tangan ibunya atau bapaknya sendiri? Ada? Disinilah saya mau bicara keseimbangan itu. Kembali kepada yang paling substantif. Allahu Akbar, tadi salah satu peserta di Hafiz Quran yang akan muncul nanti di Ramadan, ada seorang ibu punya anak Hafiz Quran, harus meninggalkan karirnya, harus meninggalkan pekerjaannya. Harus. Yang satu lagi, anaknya itu, apa namanya, cerebral palsy, ya, yang apa saraf otak, karena tarikannya kemudian dia tidak bisa mengendalikan otaknya. Si ibu ini dengan cintanya kepada anaknya, kemudian meninggalkan karirnya, meninggalkan pekerjaannya, dan mencurahkan cintanya kepada anaknya. Nah, di sini saya mau bicara tentang keseimbangan. Ya, yang tadinya suami bekerja, ibu bekerja, dengan diamanahkan anak yang memiliki kebutuhan istimewa ini, akhirnya si ibu memilih meninggalkan karirnya karena tidak ingin kehilangan anaknya. Tidak ingin kehilangan masa emas anaknya. Tadi melihat anak-anak usai perform, kemudian lari memeluk ibunya, ibu ini menangis. Kenapa? Karena anaknya masih di atas kursi roda. Tidak seperti anak yang lain, bisa lari lalu memeluk ibunya. Tapi ada yang menarik. Ya, ibu nanti mau pilih anak yang mana? Anak sekarang tuh umumnya pergi sekolah bawa gadget, ya, bahkan sambil nunggu mandi, buka gadget lagi, menuju sekolah, di mobil, gadget lagi, sampai sekolah taruh gadget, nanti istirahat buka gadget lagi, gitu ya. Nanti pulang kadang-kadang sampai malam, buka YouTube, Instagram, Facebook, cekikikan, tidur kemalaman, tubuhnya lewat. Banyak gak anak kayak begitu? Anak ibu bisa lari, ya. Anak ibu normal, bahagia gak? Tapi kerjaannya seperti itu. Ibu ini, satu hari ingin menghibur anaknya yang serba palsin. Pas lagi seru-serunya, film tiga dimensi dinosaurus itu sedang berlangsung, dia panggil Ma. Ma, ayo Ma, ini sudah waktunya murojaah, Ma, jamnya aku baca Quran, Ma. Sebentar lagi, nah, bentar lagi filmnya belum habis. Ma, ini udah waktunya baca Quran, Ma. Seneng gak punya anak kayak begini? Seneng masih di mulut. Tapi kalau sesungguhnya punya anak seperti itu, kerjanya dua kali. Melayani makannya, pupnya, makannya pun harus di blender dulu, setelah itu fisioterapi, tidak mudah. Tidak mudah. Tapi ingin saya katakan kepada si ibu itu, terima kasih Bunda, karena Bunda sudah tinggalkan dunia Bunda, karena Allah demi anak ini. Dan sekarang Allah bayar kepada Bunda. Hadza khalqur rahman. Allah titipkan kasih sayang. Dan Allah perlihatkan kasih sayang Allah kepada Bunda karena Bunda punya anak memang berkebutuhan khusus. Tapi Al-Quran ada di jiwanya. Ya Pak Ustaz. Gara-gara di akhirnya saya mengenal apa itu Islam. Gara-gara di akhirnya saya bisa juga membaca Quran. Gara-gara anak saya bisa menghafal Quran. Dan sekarang anaknya hafal 30 juz. Dan tidak ada obsesi. Yang paling tinggi untuk dicari adalah Al-Quran. Juri, salah satu tim juri agak sedikit tough menilainya. Lihat, si juri bilang, nah, makhraj kamu agak kurang sedikit, demi Allah. Gara-gara si juri ngomong kayak begitu, dua malam tidak bisa tidur, nyenyak. Kenapa? Karena yang menjadi ukuran kehormatan bagi dia, bukanlah fisik ini. Jago main bola, jago futsal, jago basket, bukan itu. Adalah kalau ada yang cacat dari Quran di dalam hatinya, itu yang membuat dia semacam terkoyak jiwanya. Bukan. Ketika ada game baru, dia gak bisa main, gak bisa nge-game, bagi dia ini adalah sesuatu yang memalukan, gak penting bagi dia. Karena standar gengsi, standar kehormatan, standar kemuliaan bagi anak ini dengan rahmat Allah yang ibunya juga tidak tahu, tapi karena ibunya meninggalkan karirnya dan tidak ingin kehilangan anaknya. Apa yang terjadi? Awwadallahu khairan minhu. Allah ganti masa ibunya yang tidak bekerja. Allah ganti semua apa yang membuat ibunya kehilangan pekerjaan, yang tidak bisa memegang uang sendiri, yang tidak bisa belanja lagi sebebas dulu. Allah ganti. Itu kan yang jauh lebih baik. Ada seorang ibu, tadi sambil jalan saya diceritakan, cerita fakta. Ini dari WhatsApp sebetulnya. Singkat cerita begini, ibu yang sudah ditinggal suaminya ini punya tiga anak. Maaf untuk menyebutkan, anak pertama alumni ITB, yang kedua alumni UI, dan sekarang sudah international standard, kuliahnya pun di luar negeri. Dan ada anak ketiga yang jarang diajak pertemuan, bahkan tidak ada jarang diajak foto acara keluarga. Karena anaknya berkebutuhan khusus. Ini penyesalan seorang ibu setelah tua. Karena salah menentukan ukuran di rumah. Salah menentukan takaran kesuksesan anak. Selama ini kalau ada pertemuan, ya ada pertemuan alumni seperti ini, anakku yang ini alumni ITB, yang ini alumni UI, sekarang di Amerika, sekarang sudah penghasilannya dolar. Nah, anak yang berkebutuhan khusus ini jarang dipromosikannya, bahkan malu untuk foto bersama ketika ada acara pernikahan teman. Walhasil, anaknya sekarang sudah jauh, telepon pun jarang. Yang sehari-hari menggendong ibu dari kursi roda ke ranjang, yang sehari-hari mendorong kursi rodanya adalah anaknya ini. Yang menemaninya setiap hari. Sampai satu hari anak yang dari Amerika datang, kira-kira begitu. Bersama anaknya lagi, cucunya si ibu di sini. Bahkan tidak merasa nyaman tinggal di rumah orang tuanya sendiri, dia dipilih tinggal di hotel. Saya mau tahu, orang-orang sekarang nih kalau pulang kampung tinggal di rumah keluarga atau tinggal di hotel pilihnya? Coba-coba, saya mau dengar, kalau orang-orang Bandung mungkin di rumah keluarga ya. Kalau pulang kampung tinggalnya di mana, Bu? Di rumah mama, papa atau di hotel biasanya? Mudah-mudahan tidak punya anak seperti itu nantinya, Bu. yang ibu kuliahkan tinggi sekali dan bapak ibu banggakan kuliahnya. Apa yang terjadi? Sudah dimasakkan oleh si ibu, dibantu oleh adiknya yang merelakan mengorbankan waktu untuk menemani ibunya walaupun wajahnya kurang istimewa, yang menemani ibunya makan, yang menyiapkan semua kebutuhan ibunya tanpa ada keluh kesah. Allah takdirkan memang dia punya keterbelakangan mental sehingga tidak bisa banyak protes. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Di situ si ibu menangis. Salah. Aku salah menentukan gengsi di rumah tanggaku selama ini. Aku salah menjadikan martabat ukuran keluargaku di selama ini. Tahu, sudah dimasakkan masakan keenakan anak yang dari Amerika itu agar bisa makan bersama, dia pilih nginap di hotel. Ditunggu dari jam 8 pagi, jam 12 siang, jam 4 sore, tidak ada. Rupanya lewat jam 21 baru telpon. Mah, aku kesana sekarang. Ya cepat kesini, ternyata datang sendirian. Kenapa? Istri dan anak-anaknya capaian keliling kota. Makanan sudah di meja. Udah makan dulu nak, enggak mah udah kenyang. Aku balik lagi ke hotel ya Maya. Assalamualaikum, cium tangan. Gimana rasanya ibu? Punya anak tamatan Amerika ini. Bangga gak kira-kira? Bangga? Atau sakit rasanya? Atau mungkin karena perasaan tidak dididik di sana? Ukurannya adalah gengsi dan materi, keduniaan, pekerjaan. Nilai-nilai di dalam rumah tidak lagi berdasarkan nilai-nilai anak itu mandiri. Kalau ketika sholat subuh datang dan azan berkumandang tanpa disuruh, itu mandiri. Mandiri itu bukan kalau punya anak, sudah bekerja, dan punya gaji sendiri. Mandiri itu adalah ketika semua panggilan-panggilan hidup yang sesungguhnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ketika itu sudah dilakukan oleh anak, insya Allah lepaskan dia. Dia akan menjadi jembatan surgamu, insya Allah. Walhasil, ketika si anak alumni yang dibangga-banggain kemudian pergi ke hotelnya, ibu menangis karena tidak bisa makan bersama anaknya. Justru anak yang berkebutuhan khusus inilah yang menemani ibunya makan, yang memeluk ibunya dan menyayangi ibunya agar ibunya bersabar. Akhirnya sepanjang hidupnya ibu ini menyesali, salah. Menetapkan, terima kasih memang lagi kurang sehat. Salah menetapkan martabat di dalam rumah tangga. Bapak ibu sekalian, lalu bagaimana kira-kira standarnya? Biar, nanti gak apa-apa saya urus sendiri. Saya mandiri urusan air ini. Baik. Mantaro kasyai'an lillah. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, dan berani meninggalkan pekerjaan dan meninggalkan karir dalam hidup. Awadullahu khairan minhu. Allah akan menggantinya dengan yang jauh lebih baik dari yang dia tinggalkan. Jika segala sesuatu dilakukan karena Allah. Oke, selanjutnya bagaimana menjaga keseimbangan antara agama, bekerja, dan rumah tangga. Kita harus temukan dulu titik temunya, standarnya. Saya katakan tadi kalau kita kembali ke Al-Quran, dan ingin menjadikan agama sebagai sebuah standar dalam berbangsa dan bernegara, tidak mungkin sila keempat, sila kelima, bahkan tidak mungkin sila kedua dan sila ketiga itu tegak tanpa adanya sila pertama. Betul gak? Mimpi. Ingin ada yang namanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tapi minus ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang terjadi dengan negeri ini kira-kira? Liberalisme. Sekularisme. Ukurannya apa? Akal dan hawa nafsu. Tidak bisa. Begitu juga dalam pekerjaan dan rumah tangga. Bapak ibu sekalian. Sebetulnya kalau kita lihat surat An-Nahl ayat 97. Sederhana sekali. Hidup ini. Kan ada kondisi happiness, ada kondisi well-being. Happiness itu sifatnya ke dalam ya, dalam hati, happy, happiness, bahagia, as-sa'adah. tapi kecukupan lahir yang menyempurnakan suasana batin, kira-kira well-being, cukupi kebutuhan-kebutuhan sandang, pangan, dan papan minimal yang standar. Di dalam Al-Quran, kalau ingin hidup seperti itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, rumusnya sangat sederhana. Man 'amila salihan min dzakarin aw unza falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sederhana sekali. Kondisi well-being di dalam Al-Qur'an digambarkan, barang siapa di antara kalian yang beriman, man 'amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw unza, dari kalangan laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan amalnya itu didasari oleh iman, jadi tidak iman berdiri sendiri, tapi iman yang disempurnakan dalam bentuk amal saleh, Allah berjanji, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, aku akan berikan kepadanya kondisi well-being, hayat thayyibah, more than as-sa'adah, lebih dari sekedar happiness, tetapi hayatan thayyibah. Syaratnya apa? Amal saleh yang dasarnya adalah iman. Gimana ya contohnya? Saya kemarin bercanda. Ilmu apa yang orang sekolah, kuliah, tapi membuat dia kesurupan setiap hari? Ilmu tentang riba. Orang yang bekerjanya dengan riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitan minal mas. Orang yang hidupnya makan riba, ini kita bicara pekerjaan. Karena dia tidak tahu agama, tidak tahu halal haram, tidak tahu mana yang patut dan tidak patut, semuanya berdasarkan profesionalisme. Ya. Kan yang membuat tanah-tanah di Indonesia hilang kan orang PPAT juga sebetulnya. Bukan yang di sini yang saya maksud ya. Yang mengesahkan sehingga tanah air Indonesia bukan lagi milik orang Indonesia, siapa yang mengesahkannya? Seandainya orang-orang PPAT cara berpikirnya begini, ini yang kalau di sini sih sudah selesai lah, insya Allah gak ada masalah. Saya bicara yang di dunia lain ini. Tanahku adalah akidahku. Jangan mentang-mentang kamu punya sertifikat, jangan mentang-mentang kamu punya IMB, kamu jual tanahmu, rumahmu di tanah Indonesia ini suka-suka perut kamu. Kamu ini pendatang baru di Indonesia. Setiap jengkal tanah Indonesia ini diperjuangkan dengan darah dan nyawa para pendiri bangsa ini. Mengusir penjajah dari sini. Mungkin saya mau bilang gitu juga pada pengurus PPAT. Tanda tanganmu lah yang menjual tanah dan air negeri ini kepada asing dan aseng. Perlu tinjauan khusus untuk melihatnya memang. Anda ini pendatang baru sebagai pengesah tanah dan air di Indonesia. Hanya gara-gara sekolahan Anda, hanya gara-gara status karir Anda, kemudian Anda suka-suka memberikan itu semua. Pikirkan bagaimana keluarga pejuang kehilangan harta, kehilangan darah, kehilangan keluarga, kehilangan nyawanya untuk setiap jengkal tanah dan air Indonesia ini. Tentu untuk punya anak berkarakter seperti ini, dibutuhkan jiwa juga di orang tua, di rumah tangga. Jadi, kata Buya Hamka, kalau hidup sekedar hidup, kera juga hidup. Kalau kerja sekedar kerja, babi juga kerja. Sebagaimana babi hidup dengan yang haram dan menjijikkan, dia tidak peduli dengan apa yang dia makan. Sebagaimana kera hidup dan bekerja dengan buruk rupa, dengan serakahnya kera itu sebagai simbolnya, dia menjalani hidup juga, bekerja juga. Hayatan thayyibah, well-being condition, hanya bisa dicapai ketika wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Silakan kerja apa saja. Silakan pilih karir apa saja. Tapi ingat, ada Allah yang akan menilai kamu. Ada Rasulnya yang akan menilai kamu. Dan ada juga orang-orang beriman yang akan menilai kamu. Kalau kamu jadikan tiga ini sebagai standar penilaian pekerjaan kamu, insya Allah hidupmu selamat nak. Saya bilang sama anak saya, nak, kamu kuliah. Anak saya yang pertama di Fakultas Kedokteran di UI. Science, teknologi itu asupan untuk akal. Agar kamu bisa mencari Tuhan, menemukan Tuhan lewat tanyaan-tanyaan kritis, lewat tafakur alam, ilmu kedokteranmu. Tapi kamu tidak akan pernah bisa sampai ke sana, nak. Kalau kamu tidak mempelajari Al-Quran dan hadis, sayang. Tidak akan pernah bisa sampai. Sebab makanannya kalbu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmunya itu Al-Quran dan As-Sunnah. Selama kamu jadikan logika sebagai ukuran dalam menjalani hidup dan bekerja, kamu akan seperti binatang. Kalau manusia yang standar tidak bisa membedakan halal dan haram. Ini ada amplop nih, tak halal tak haram. Ya, apalagi urusan tanah, hati-hati. Saya punya tetangga, gara-gara main dengan urusan tanah, matinya itu kayak gak diterima tanah. Ini bukan cerita mistik di komik-komik ya, ini saya lihat langsung. Saya lihat langsung, karena jahatnya dalam soal pertanahan. Dan orang-orang yang melakukan kejahatan bersama dia, itu matinya sangat mengerikan. Seakan-akan tanah itu menolak dia. Cuma terlalu panjang kalau ingin saya ceritakan. 3 kali pindah pemakaman, banjir semua. Dari fisik sudah kelihatan. Padahal bukan musim hujan, bukan musim banjir. Yang mestinya dikuburkan sore hari jadi tengah malam. Belum sempat dipasang papannya, sudah roboh semua tanahnya dan orang jatuh di atas. Hampir terposok di kuburan itu. Sampai semuanya kabur, semua takut untuk menguburkan secara sempurna orang ini. Tetangga persis yang begitu jahat dalam persoalan pertanahan. Tapi ini gak ada hubungannya sama notaris. Ini soal tuan tanah yang jahat kepada orang lain. Pengen saya katakan dari cerita ini. Bahwa, nah, kalau kamu jadikan agamamu sebagai pegangan dalam hidupmu, nak, apapun karir kamu. Kalau kamu jadikan Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman sebagai juri yang menilai pekerjaanmu, insya Allah kamu akan selamat. Insya Allah kamu akan selamat. Aku ayahmu akan berkorban apa saja nak, untuk kebahagiaan dunia dan akhiratmu. Ayah, para suami, itu anak-anak yang masih sudah kuliah, memang sudah besar. Tapi dia masih butuh pelukan ayah, terutama anak laki-laki. Ayah jangan sampai kehilangan anak lelakinya. Salah satu penyebab kenapa banyak laki-laki rada ngodek di Jakarta kalau istilahnya. Kalau di Bandung apa istilahnya? Cowok KW ini. Atau cowok jadi-jadian ini. Itu karena biasanya juga gak dekat sama ayah. Dan kurang asupan nyali dari ayah. Itu diantara penyebabnya. Dan apa yang terjadi dengan negeri ini, ya mungkin gagalnya satuan sosial terkecil di Indonesia ini, terutama para orang tua dalam membina keluarganya. Sebetulnya berkeluarga itu kemana sih arahnya? Kalau ingin terjadi keseimbangan antara agama, bekerja, dan keluarga, lagi-lagi tadi, Allah, Rasulnya, dan orang beriman sebagai patokan dan sebagai teladan. Sederhana itu kira-kira. Begini misalnya, bekerja nih. Coba perhatikan, Bapak Ibu biasanya mencari rezeki pakai pola yang mana dari 4 ini. Yang pertama, jenis rezeki itu ada yang tanpa dicari, tanpa usaha. Apa misalnya? Coba bernafas agak panjang. Apa yang kita hirup? Oksigen. Pilih mana kalau saya kasih pilihan? Turun hujan duit 2 jam di Skarpus Dai, tapi oksigen berhenti 2 jam. Pasti bilang, turun duit karena saya sudah siap oksigen untuk 2 jam gitu ya. Nol di rumah sakit, lihat di rumah sakit, udah pakai masker. Tabung oksigennya, cadangannya banyak. Kalau Allah bilang kamu gak bisa nafas lagi. Walaupun berseliweran gratis. Kalau Allah bilang hari ini kamu tidak berhak terhadap oksigen sebagai rezeki dariku, waktunya kamu harus mati, siapapun kamu, selesai sudah. Profesor mana yang bisa menciptakan air? Tak ada satupun. Kasih profesor H2O, satu suruh racik jadi air gitu. Tidak akan bisa. Cuma Allah yang bisa menciptakan air. Ini salah satu rezeki yang saya katakan, ada jenis rezeki, wa ma min dabbatin fil ardi illa alallahi rizquha. Tidak satu hewan melata pun kecuali rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Yang muslim, yang mukmin, yang munafik, yang kafir, dapat semua enggak? Dapat. Ini rezeki level basic. Tapi ngomong-ngomong, sering sujud syukur enggak dapat oksigen tiap hari? Penting mana oksigen sama makanan? Penting mana oksigen sama itu duit yang banyak itu? Sujud syukur untuk yang mana biasanya? Untuk yang paling penting atau yang enggak penting itu? Tadi dibacakan ayat di sini, la in syakartum lazidannakum. Bersyukur sekali, makanya harus banyak-banyak bilang apa? Alhamdulillah. Bilang apa? Alhamdulillah. Orang yang bersyukur itu kalau dapat musibah, tetap alhamdulillah. Kalau orang gak bersyukur, dapat musibah itu innalillah sambil astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gitu. Tapi kalau dia orang suka bersyukur, dapat musibah, alhamdulillah ya ala kulli hal. Segala puja dan puji bagi Allah dalam segala hal. Karena tidak ada yang cacat dari Allah itu. Semua sempurna. Tapi kalau dapat nikmat, orang-orang bersyukur itu alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puja dan puji bagi Allah yang dengan nikmatnya insya Allah akan sempurnalah kesalehan-kesalehan itu. Itu jenis rezeki pertama. Tapi jarang orang mensyukurinya. Jenis rezeki yang kedua adalah bahwa yang kita dapatkan, kalau yang pertama tadi kita dapat tanpa perlu berusaha, maka rezeki jenis kedua ini adalah wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Ada bekerja atau rezeki yang harus dicapai dengan usaha, dan capaianmu, achievementmu tergantung pada usahamu. Dan percayalah, semua yang kamu usahakan pasti akan kamu lihat, kata Allah. Pasti, itu jaminannya. Jadi berbuat baik saja, pasti kamu akan dapatkan hasilnya. Makanya saya bangga dengan notaris-notaris, kalau untuk urusan sosial, untuk urusan dakwah, dia tidak pasang tarif. Gitu. Ini sebagai bentuk dedikasi sosial dia dan dedikasi kemanusiaan dia. Sama kayak warung ibu-ibu di Solo yang setiap hari Jumat gratis, karena dari Senin, karena Jumat, jadi dari Sabtu sampai Kamis, dia sudah dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada saatnya dia untuk bersyukur. Jadi jenis rezeki yang kedua ini adalah rezeki yang harus diusahakan, dan setiap yang kita usahakan pasti kita dapatkan. Cuma kan masalahnya begini. Orang itu dianggap bekerja kalau jelas duitnya, betul. Kalau bapak ibu punya anak bekerja seharian, semingguan, sebulanan di jalan agama, mengajak manusia ke jalan Allah, dia bekerja atau tidak tuh kalau dalam bahasa kehidupan sehari-hari? Tidak ya? Padahal itu bekerja. Dan pekerjaan itu istimewa. Dan pasti Allah bayar. Cuma kadang-kadang kita lebih mengharapkan bayaran dari makhluk, dari manusia, ketimbang bayaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jenis rezeki yang ketiga, nah ini mulai tinggi nih, adalah more you give, more you get. Hadis-hadis tentang infak cukup banyak sekali. Yang paling tinggi nih, orang yang investasi yang sesungguhnya, siapa yang ingin menjadi investornya Allah? Siapa yang ingin menjadi kreditornya Allah? Bahasanya baru dengar Ustaz. Kan biasanya berinfak di jalan Allah, tapi ada ayat man dzallazi, siapakah yang hendak menjadi yuqridullaha qardan hasanan, yang hendak menjadi kreditornya Allah, yang meminjamkan Allah dalam dunia pinjam meminjam. Tinggi siapa, yang meminjam atau yang meminjamkan? Kalau Allah bilang siapakah yang ingin meminjamkan Allah, berarti tinggian siapa? Berarti tetap tinggian Allah, tetapi Allah beritahukan bahwa orang yang meminjamkan Allah, artinya yang membiayai agama Allah, yang membiayai, yang berinfak harta di jalan agama Allah, Allah anggap dia sebagai kreditorku. Dan aku pasti bayar, dan bayaranku pasti memuaskan. Percaya enggak yang ini? Percaya, tapi harus dibuktikan ini. Dan di sini udah mulai wilayah agama. Ini wilayah agama di sini harus kuat. Tapi ada rezeki yang paling tinggi. Ini kelas paling bergengsi. Apa itu? wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, ini ilmu mencari rezeki nomor 4 ini enggak ada fakultasnya, sampai S3 ekonomi enggak ada ilmunya ini. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan-jalan keluar. Dan akan direzekikan kepadanya dengan rezeki yang tidak pernah dia duga-duga. Ah, ini wilayahnya sudah wilayah paling tinggi. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sekalian dalam rangka mencari rezeki bekerja ini mengikuti tahapan ini atau tidak? Atau stagnan di wilayah rezeki nomor 2? Ini yang membuat hidup Anda lelah. Ya harus kerja, kerja, kerja. Kan ada yang ngomong kayak begitu kan? Di sini enggak boleh ngomong politik. Karena ada yang mendengarkan di sini. Ya. Nanti kasihan ketua panitia. Lagi ada yang sensi kalau begini. Kembali. Jadi harusnya kalau mau naik tingkat, ya mungkin kalau cerita kehidupan apalagi menjadi notaris, single parent ya, dengan perjalanan hidupnya. Ini kalau kurang-kurang kuat takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gangguan, godaan, cobaan enggak selesai-selesai menjalani hidup. Untuk yang kasus ini nanti ngobrol khusus lah. Tapi yang ingin saya tekankan di sini Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah bisa menyeimbangkan agama kita yang kita jadikan standar dalam bekerja, kemudian masuk ke rumah tangga pun begini. Allah itu menginginkan semua rumah tangga itu masuk surga dan menciptakan suasana surga di rumah. Ini sudah jam 21.50. Saya minta 10 menit lagi. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Kebanyakan cara kita berumah tangga ini copy paste. Ya, saya mau nanya. Kalau ada anak mau nikah, saya mau survei dan insya Allah surveinya sama ini hasilnya. Kalau anak mau nikah, biasanya apa yang sibuk dari orang tua? Satu, nyariin gedung. Dua, rias pengantin. Tiga, catering. Empat, barulah pelaminan dan lain-lain ya. Emang itu yang dibutuhkan dari rumah tangga? Akhirnya, anak laki-laki yang tidak pernah dididik ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', karena ayahnya juga tidak pernah mendidik anak laki-lakinya untuk menjadi lelaki sejati seperti yang digambarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang terjadi? Anak kita sendiri sudah susah ngurusnya, bawa anak orang masuk ke rumah kita tambah susah lagi. Bahkan bisa terjadi terbalik. Waktu sama kita, anak kita betul-betul anak kita, setelah dia menikah kenapa jadi orang lain? Di sini episode kehidupan baru yang membuat rumah tangga menjadi kacau. Ujian ada saja. Dan kehidupan paling dinamis di dalam satuan sosial kehidupan ini adalah rumah tangga ini. Ini bisa tiba-tiba bahagia, bisa tiba-tiba hancur sehancur-hancurnya. Kalau tidak ada visi bersama, visi kita berumah tangga di dalam agama, kalau ingin seimbang hidup ini, kan ada orang bahagianya cuma di kantor, sampai di rumah tidak merasakan kebahagiaan. Betapa menyedihkannya. Rumahnya sudah menjadi permulaan nerakanya. Dan itu kelihatan dari cara dia membangun rumah, memilih rumah, perabotan rumah, tata letak rumah. Ini ada rumah, ya. Saya baru pulang umroh. Dulu ketika saya masih fresh graduate dari Madinah, ada seorang profesor ajak saya ke rumahnya. Saya masuk, ini orang kaya raya di Jakarta. Pertama masuk, piano klasik yang dipajang di situ. Wow, keren. Padahal jin termasuk yang senang dengan alunan musik klasik Mozart dan Beethoven itu. Yang orang tua berlomba-lomba mengkursuskan anaknya untuk itu. Walau gak bisa ngaji, dulu ya. Yang kedua, minibar. Jadi seakan-akan tidak puas berada di bar sehingga perlu memindahkan bar ke rumah. Masuk ke dalam lagi, home theater. sepertinya enggak puas nonton di bioskop, maka rumah harus jadi bioskop. Nah, ditambah satu lagi, game zone. Dengan wifi yang jumbo lah gitu kira-kira. Ditanya-tanya, ada mihrab enggak di rumah ini? Adanya musola, enggak diperintahkan bikin musola di rumah. Ini membuat kamu malas ke masjid. Kalau mau rumahmu bahagia, rezekimu enggak putus, wahai istri, walaupun kamu di rumah. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam yang menjaga kesucian dirinya, yang enggak keluar rumah, selalu mendapati rezeki, makanan di situ. Bahkan makanan musim dingin ada di musim panas, begitu juga sebaliknya. Ini tempatnya malaikat di rumah. Tapi karena mungkin tidak punya visi rumah tangga, enggak tahu, orang di Jakarta tuh pilih rumah, satu, dekat jalan tol, dua, bebas banjir, tiga, murah yang pasti. Padahal kalau orang itu beragama, coba kalau kita lihat doanya istrinya Fir'aun yang jengah dengan tinggal di insan di istana. Rabbi banili 'indaka baitan fil jannah. Dari doa ini para ulama tafsir mengatakan kalau mau pilih rumah, pilih dulu tetangga. Sebelum beli rumah, beli dulu tetangga. Dan sebaik-baik tetangga adalah bertetangga dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena selama ini enggak punya ilmu membeli rumah, cukup ilmu properti, gitu, KPR-nya riba pula, gitu. Sudah, enggak tahu mau dibawa kemana rumah tangga ini. Yang mestinya rumah isinya harusnya banyak malaikat, setan semua. Sesuci-suci sebuah rumah, sebersih-bersih masjid, tempatnya setan pasti ada di situ. Di mana? Toilet. Tapi ada orang, banyak setannya lebih daripada toiletnya. Di mana? Itu di ruang karaoke-nya, ruang home theater-nya, ruang mini bar-nya, ruang TV-nya. Karena enggak ada visi. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, maksud saya di zaman para sahabat itu terbiasa di depan rumah ditempel doa. Jadi supaya enggak lupa, bagaimana caranya kalau habis perjalanan yang jauh masuk ke rumah tidak ada sesuatu yang mengecewakan di mata dan di hati. Tahu doanya? Ini misalnya habis jalan-jalan atau habis umroh, berhari-hari kita tidak pulang, bagaimana caranya merubah situasi rumah agar tidak ada satupun yang mengecewakan. Para ulama itu menulis itu di rumahnya ditempel. Bacanya begini, kalau kita habis perjalanan jauh masuk ke rumah, insya Allah dengan membaca doa ini tidak ada yang mengecewakan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah la quwata illa billah. Sama-sama. Nggak usah diulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah la quwata illa billah. Itu masuk dengan kaki kanan. Insya Allah pengalaman pribadi saya ya, setelah mengamalkan ilmu ini, semua membahagiakan yang ada di rumah. Tidak ada kekurangan setelah perjalanan lama itu. Masuk. Ada hadis Nabi SAW, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Oke, memuliakan tamu. Jadi kalau orang itu beriman, bagaimana caranya ruang tamu ini sebagai sarana merealisasikan iman kepada Allah dan hari akhir. Coba lihat itu. Ruang tamu pun hiasannya, ya Allah saya pernah ini sebetulnya curhatnya gak bagus ini, tapi gak apa-apa lah. Pulang umroh juga, diajak oleh seorang jamaah ke rumahnya, dibawa ke satu ruangan tamu yang paling dia banggakan, itu lukisan banyak sekali. Tahu gak lukisan apa? Berbagai macam bentuk buah dada perempuan. Dan dia bisa menafsirkan karakter perempuan berdasarkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kisah atsar sahabi, para sahabat. Satu hari ada sahabat bertamu ke rumah sahabatnya. Sambil menunggu tuan rumah menyiapkan makanan, diambillah Quran, karena disediakan Quran di ruang tamu. Orang-orang tua dulu, kalau ruang tamunya biasanya apa? Bacaannya. Yang ditaruh di ruang tamu biasanya. Orang-orang kaya di Bandung, nih ya, orang tinggal di Bandung, biasanya ruang tamunya itu apa bacaannya biasanya? Majalah, majalahnya yang apa biasanya? Ini tamu karena disiapkan Quran di ruang tamunya, dan ruang tamu adalah sarana untuk memuliakan tamu karena Allah dan beriman kepada hari akhir. Ini fakta yang saya ceritakan. Apa yang terjadi? Si tamu baca Quran, tiba-tiba seperti ada angin ribut di rumah. Dia berhenti, berhenti pula angin ribut ini. Dia paksa baca terus sampai kemudian angin ribut itu berhenti. Tuan rumah keluar, ada apa tadi dengan bacaan Quranmu? Ada makhluk jahat di rumah ini yang mengganggu keharmonisan keluarga. Karena ada jin khusus yang gak suka keluarga kita itu harmoni. Dan biasanya tempat tinggalnya di guci-guci yang besar, yang berlubangnya tidak ditutup, lukisan-lukisan yang bernyawa, benda-benda batu-batu yang dianggap berpetuah, keris-keris. Nah, di situ biasanya dia menginap. Dan biasanya suka memberikan mimpi, menginspirasikan kepada tuan rumah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, tiba-tiba berantem lagi, cekcok, gak mau sekamar, gak mau seranjang. Ada aja masalah. Tapi kalau rumah itu sering dibacakan Quran, tetap ada jin penunggu tapi tidak mengganggu biasanya. Bahkan dia menjaga kalau ada jin jahat yang hendak mengganggu seisi rumah ini. Itu baru urusan ruang tamu. Saya tadinya mau bicara ruang tidur, tapi waktunya sudah habis. Sudah pukul 22. Ada bicara juga ruang dapur. Tapi insya Allah nanti Pak Boy kita bikin sesi khusus. Saya mau bikin seminar khusus masuk surga sekeluarga. Agar bisa jadi visi rumah tangga, bukunya sudah ada. Tinggal kita ngobrol lebih detail lagi. Dan mudah-mudahan sedikit informasi ini, minimal kalau di rumah, mulai hari ini Bapak nih, Ibu, saya ingin tutup, apapun pekerjaanmu, bagaimanapun kondisi ruwetnya rumah tanggamu, hubunganmu dengan pasanganmu, hubunganmu dengan anak cucumu, hubunganmu dengan orang tua dan mertuamu, apapun hubunganmu, kalau yang tiga ini dikerjakan insya Allah selesai masalahnya. Satu, membangun rumah di surga, membangun surga di rumah. Yang pertama apa? Membangun surga di rumah. Dua, membangun rumah di surga. Ada yang sudah punya kafling di surga? Belum. Yang ketiga, berjuang bisa masuk surga sekeluarga. Insya Allah, saya sendiri lagi belajar dengan semua dinamika yang saya hadapi, alhamdulillah. Begitu juga teman-teman yang saya ajak dengan pemikiran ini. Yang pertama apa tadi? Ayo ciptakan suasana surga di rumah. Bagaimana tuh? Pola komunikasinya, cara duduknya, cara menatapnya, pola makannya. Digambarkan semua di dalam Al-Quran itu. Ya, bagaimana tekonya, bagaimana pelayannya, bagaimana cawannya, semua digambarkan. Ayo ciptakan. Ini rumah isinya gelas endorse semua. Gelasnya ABC, piringnya Sasa. Ini ketahuan emaknya gak punya konsep. Ya, nanti kalau ada tamu baru dikasih pelayanan yang bagus. Bagus sih itu, tapi kelihatan pola makan di surga itu seperti apa. Makanan daging, daging paling istimewa digambarkan dalam Al-Quran di surga apa? Burung. Walahmi toirin mimma yishtahun. Ya, bagaimana dandanan bidadari surga? Bagaimana sikap bidadari surga? Ya, yang kedua, membangun rumah di surga. Ada itu rumah di tepian surga, rumah di tengah surga, bahkan fil ma'arij. Ada rumah istana di surga di ketinggian. Dari sekarang kita harus investasi itu. Ngomong-ngomong kepikiran gak investasi di surga dari sekarang. Dan yang ketiga, apapun risiko, apapun yang sedang saya hadapi, saya sebagai seorang suami harus menjadi pemimpin agar sekeluarga saya bisa masuk surga. Saya sebagai seorang istri harus bisa menjadi pendamping bagi suami saya. Ketika dia khilaf, ketika dia lemah, ketika dia salah, saya harus menjadi pendamping yang setia agar kami sekeluarga bisa masuk surga sekeluarga, dan kami berdua akan mendidik anak kami agar dia menjadi jembatan kami masuk surga sekeluarga, dan kami tidak mau anak kami menjadi penghalang kami masuk surga. Kalau itu yang ada di dalam jiwa, insya Allah semua akan berubah. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Rabbana hab lana dhurriyyatan tayyibah. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.